Amma ba'du. Sudah sekian sangat saya muliakan. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun ini. Saya berdoa kepada Allah bersama dengan saudara. Mudah-mudahan siapapun yang ada di dalam masjid ini dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Sudah sekian sangat saya muliakan. Baru 3 hari berpuasa atau 2,5 hari berpuasa, kenyamanan berpuasa itu sudah kita rasa. Saya paling tidak saya merasa nyaman betul. Yaitu Surabaya yang panas ini sudah tidak terasa panasnya. Sekarang memang mendung, tetapi kemarin itu panas, tetapi badan kita tidak berkeringat sehingga panas itu tidak begitu menyiksa. Orang yang berpuasa memang tidak berkeringat karena dia sedikit minum sehingga dia mengalami dehidrasi. Sebab itu saudara sekalian, saya kalau merasakan begitu itu masya Allah, sakjane ngono saben dina puasa itu enak loh. Saben hari aja puasa betulnya di luar Ramadan pun, karena dengan begitu kita akan merasakan kenyamanan itu. Satu. Nomor 2, saudara sekalian saya hormati, baiklah ya. Saya ingin ceritakan sebuah hadis. Rasulullah itu punya sahabat, salah satu sahabat Nabi itu bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Abu Umamah mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, ajarilah saya satu hal yang akan menjadikan saya orang baik." Gitu. Saya akan meningkat. Rasulullah mengatakan, "Alaika bisyami ya Abu Umamah fa innahu lamitslalahu." Rawahu Tirmidzi. Alaika bisyami ya Abu Umamah. Haruslah kamu berpuasa. Gini-gini, berpuasalah wahai Abu Umamah, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Saudara sekalian dengarkan ini, tengok nih apa kata Nabi ini. Puasa itu tidak ada bandingannya. Fa'inahu la mislalah, la mislalahu, tidak ada bandingannya puasa itu. Alaika bisyami ya Abu Umamah, fa'inahu la mislalah. Berpuasalah kamu wahai Umamah, karena tidak ada, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Apa yang tidak ada bandingannya? Tidak ada bandingannya dalam efisiensi, efektivitas, keberhasilan. Keberhasilan apa? Efisien apa? Efektif apa? Keberhasilan apa? Keberhasilan mencapai tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya seperti yang disebut Allah dalam Quran. Allah mengatakan bahwa tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Terus kalian, Nabi ingin mengatakan, ingin mengajari kita mau jadi orang bertakwa, inilah caranya. Padahal saudara sekalian, menjadi orang bertakwa itu penting bin penting. Mengapa begitu? Sebab dengan menjadi bertakwa penting bukan untuk siapa-siapa. Subhanallah, tidak untuk Allah. Allah udah enggak butuh apa-apa. Allah tuh orang se-Asia Tenggara enggak sholat kabeh itu Allah tidak berhenti jadi Tuhan. Allah enggak butuh apa-apa. Bertakwa itu penting dan merupakan kebutuhan kita. Penting buat kita dan kebutuhan kita. Mengapa? Karena Allah sendiri berjanji dalam surat At-Tolak, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa, Allah akan beri jalan keluar dari semua persoalannya. Saya punya persoalan hidup, panjenengan juga punya. Kadang-kadang persoalan hidup sangat memusingkan. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Janji Allah kasih. Kayak janji, Allah janji beri jalan keluar. Tidak cukup hanya itu. Allah mengatakan, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Masih ada lagi. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, Allah mencukupi dia. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. "Innallaha balighu amrih." Allah pasti mewujudkan, menyampaikan rencananya itu. Qadha ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Allah meletakkan ukuran kepada segala sesuatu. Saudara sekalian, hidup ini apa? Kalau udah dikasih janji, ini hidup di dunia ini ya, terbebas dari semua persoalan dan urusan rezeki pun beres, apalagi? Masih belum selesai. Di akhirat nanti beres pula nasib kita. Yang bilang beres siapa? Allah sendiri. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im misalnya. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu di akhirat nanti ada surga di yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan mereka. Surah ayat seperti itu banyak bertebaran di dalam Quran. Pendek kata, takwa itu membuat saya dan saudara sekalian dunia beres, akhirat beres. Itu janji, jamin. Yang jamin Allah sendiri. Yang jamin yang menciptakan langit dan bumi. Nah, caranya gimana? Bentuk itu puasa. Kata Nabi, fa innahu la mislalah. Tidak ada bandingannya puasa itu. Betulkah? Mari kita lihat. Saya mempunyai bahan untuk disampaikan di sini. Tetapi bisa enggak ini saya sampaikan tapi berakhir jam 5 sore? Bisa. Hah? Sampean bisa. Aku sih enggak iso. Oke, sudah sekian. Memang panjang, enggak akan selesai pertemuan hari ini. Tapi saya enggak akan selesai, ya. Ada kira-kira 17 poin yang harus saya sampaikan untuk menunjukkan bahwa puasa ini adalah jalan tol. Puasa ini adalah kereta api ekspres menuju takwa. Gini saja, maka itu akan saya sampaikan sak gaduh-gaduh saja ya. Sak gaduh-gaduhnya saja. Panjenengan titeni ini. Puasa itu Pak ya. Berapa hari puasa itu? 30. 30 hari. Saya sampaikan di sini. Jangan 30 hari. Satu hari saja. Umpama Ramadan itu cuma satu hari. Umpama Ramadan cuma tiga hari. Sekarang kan tiga hari ini. Nanti sore kita buka besok hari raya. Umpama loh ini. Umpama cuma tiga hari. Saya ulangi. Umpama sehari puasa itu. Kalau panjenengan ngerti, saya ngerti maknanya Ramadan. Hari ini kita berpuasa, besok berubah. Ya Allah, tidak ada saudara sekalian yang seperti itu. Ini model, ini rancangan Allah. Gusti Allah sih ngerancang. Saya ulangi lagi ya. Kalau kita mau mengerti Ramadan, maknanya Ramadan, mau menggali, mau mempelajari dari situ, Jangan sebulan, satu hari aja kita berpuasa. Hari ini puasa, besok berubah. Betul begitu. Mari kita lihat. Satu, berubah. Kita lihat satu ya. Tadi pagi kita sahur, saya sahur, panjenengan sahur. Ya, jam berapa sahur? Hah? Betul, 3:30. Yang di atas tuh jam 3. Soalnya kono goreng tempe. Nah, kita orang kan bagian ngemplot aja. Nah. Terus kalian sangat betul ya. Ini sudah menikah belum? Sudah. Ah, kalau sudah berarti ngerti gitu ya. Baik, terus kalian sangat semuanya kan. Nah. Nih. Tadi kita bangun entah 2:30, entah jam 3, entah 3:30 podo ae. Yang jelas sak masjid ini seluruhnya, bahkan kaum muslimin di luar sana seluruhnya bangun terlalu pagi. Jelas tadi itu. Kemarin juga, besok juga. Betul. Bangun terlalu pagi. Lalu apa hasilnya? Hasilnya apa? Hasilnya adalah saya membuktikan, panjenengan juga membuktikan bahwa ternyata saya ini sanggup bangun terlalu pagi. Saya rasanya sanggup bangun pagi. Habis itu ke masjid sholat subuh. Sanggup jamaah subuh. Sudah sekalian sangat saya hormati. Kalau kita mau mengambil pelajaran, kita akan mengambil kesimpulan. Ternyata sanggup ya. ternyata bangun pagi itu tidak membuat saya loro yoga, mati yoga. Lalu apa yang membuat saya kemarin-kemarin itu malas sholat subuh, malas pula ke masjid? Saudara sekalian saya hormati, jangan sebulan, sehari aja. Kalau kita mau mikir begitu, berubah kita. Tapi kalau tidak mau, habis Ramadan, Idul Fitri, besok, sholat subuh jam 6, 6:30. Ya pancen rumusnya rumus gak gelem, bukan gak mempan. Bukan model pendidikan Allah gak mempan, bukan. Kita yang GMP, GMP itu gak main blas. Gitu. Jangan sebulan, sehari saja. Kalau kita tahu maknanya sahur, makna sahur itu banyak. Allah, Nabi bilang sahurlah kamu karena dalam sahur ada barokah. Salah satu barokah sahur adalah kesadaran bahwa kita ini sanggup bangun pagi. Dua, kesadaran, kesempatan maksud saya untuk pergi ke masjid sholat subuh. Latihan, diingatkan oleh Allah. Maka itu Allah letakkan sahur itu jam 3. Itu supaya saya dan saudara-saudara mendapat pelajaran. Lalu kitanya ini mau apa enggak diajari? Satu ya. Nomor dua sekarang. Nih, siang nih pas puasa. Tadi pelajaran pagi, sekarang pelajaran siang. Saudara-saudara sangat saya hormati, siang nih. Banyak sekali nih buahnya siang hari ini. Lihat ya, saudara-saudara. Sekarang saya berpuasa, saudara berpuasa. Umpama di sini ada minuman, aqua atau entah apa, gitu ya, saudara sekalian. Saya maupun saudara sekalian tidak minum. Ditawari juga tidak mau. Ya, diajak ditraktir kawan juga tidak mau. Padahal yang ada di sini ini minuman air putih barang halal. Kawan kita mentraktir bakso, soto dan sebagainya halal semua. Tetapi saya dan saudara sekalian mengatakan oleh karena Allah mengharamkan ini maka haramlah. Apa yang kita lihat saudara sekalian? Nih ya. Barang halal diharamkan Allah langsung kita bilang halal, haram. Air aqua itu ya Allah, siang halal kata, siang haram kata Tuhan, malam halal. Kita ngikut. Hari ini detik ini kebutuhan kita yang paling tinggi itu adalah minum. Kalau ada air sak sendok saja wis lego. Tapi ada air sak gelas kita tidak minum karena Allah bilang haram. Apa ilmunya? Apa ilmunya? Ternyata saudara sekalian, umat Islam itu hebat sekali. Saya dan saudara ini hebat sekali. Ketika Allah bilang haram, kita mengatakan betul ya Allah, kami taat. Walaupun yang diharamkan Allah itu barang yang biasanya halal. Betul. Inilah orang Islam. Maka itu umat Islam pasti paling tahan di seluruh dunia, di antara manusia, untuk mengharamkan barang yang biasanya memang haram. Oh, disuruh mengharamkan barang halal aja kita sanggup, apalagi mengharamkan barang haram, mesti sanggup. Umat Islam pasti bisa mengharamkan. Allah sudah bilang haram ya haram. Sogokan, suapan, manipulasi, memainkan pembukuan, memalsu timbangan, memotong ukuran, seluruhnya itu kalau kita kaum muslimin ketawa saja haram. Setiap kita akan ngambil, no, saya sudah dilatih oleh Ramadan. Barang halal aja kalau Allah bilang haram saya sanggup kok, apalagi barang haram. Jangan bicara babi, kalau saudara tidak makan babi, saya tidak makan babi, saya tidak heran. Tapi apakah kita juga tidak makan suapan? Tidak juga menyuap? Begitu kita melanggar aturan lalu lintas, di stop polisi, langsung kita yang menawari suapan. Pak, damai aja lah Pak. Ini omong kosong apa? Apa tidak pernah berpuasa kita ini? Apa tidak pernah Ramadan? Bukan tidak pernah Pak. Pernah, sudah berkali-kali Ramadan. Cuman tidak mau mengambil pelajaran. Tidak ada orang yang latihannya seperti orang Islam. Wah, ya. Dah, pelajaran pertama itu. Dua, nih. Tadi wudu enggak? Saya wudu, panjenengan juga wudu. Betul. Wudu itu, Pak ya. Wudu itu. Pertama-tama cuci tangan. Habis cuci tangan berkumur, betul? Berkumur. Kalau air kumur itu saya telan satu sendok saja, terus saya tumpahkan, ya, enggak ada orang tahu. Dan orang tetap percaya kalau saya berpuasa. Herannya adalah semua orang tahu, semua orang tahu. Umpama tadi berkumur, telan, ya, buang, sekeres. Ya, mau puasa ditambah sampai isya enggak apa-apa. Itu semua tahu. Hebatnya apa? Hebatnya apa? Tidak ada seorang pun yang melakukan itu. Malah yang kita lakukan habis kumur buang masih tambah meludah-ludah. Takut kalau ada sisa air. Betul enggak? Dapat pelajaran apa kita? Dapat pelajaran apa kita? Mungkin sekarang ini kita haus. Ngelak, nyetak, nyetidit. Mungkin. Tetapi kita mengatakan membangkang kepada aturan Allah lebih baik kelaparan daripada membangkang. Saya sanggup bilang begitu, panjenengan juga sanggup bilang begitu, dan sudah membuktikan sanggup. Kapan buktinya? Tadi waktu wudu. Kemarin. Kemarin dulu, besok. Kelaparan sampai melengker, haus sampai lengket, lebih mulia daripada membangkang perintah Allah. Saya sudah buktikan. Panjenengan, panjenengan, panjenengan, panjenengan sudah buktikan. Mampu begitu. Ramadan selesai, orang Islam masih menerima sogokan dan konco-konconya. Saya mau tanya, Ramadan dapat apa? Dapat apa? Paling banter kita hanya ngomong, dapat lapar sama haus. Selain itu, enggak ada. Emang enggak ada. Sudah subuhnya panjat siang. Nyolongnya tetap. Malasnya tetap. Pada Ramadan didesain oleh Allah dengan desain yang tidak karu-karu. Oh ya Allah. Anda bangun pagi? Anda mampu bangun pagi? Saya sudah menjadi saksi bahwa kita sendiri masing-masing ini bisa bangun pagi dan terbukti enggak apa-apa, ora loro, ora mati. Enggak perlu guru, enggak perlu dosen, enggak perlu kiai. Kita langsung membuktikan sendiri. Inilah metode dan model pendidikan Allah. Enggak usah kamu papan tulis, ditulis syarat, enggak usah. Buktikan sendiri aja. Langsung dapat ilmunya, langsung dapat buktinya. Tahan apa itu namanya? Tahan sogok, tahan uji, tahan mental. Ya, dan sudah membuktikan sendiri. Sudah membuktikan deh ya. Kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Ini loh. Kumur tadi itu, kalau saya telan, orang enggak lihat, tapi kita enggak mau. Karena kita tahu Allah melihat. Setelah ini kita masih menganggap Tuhan tidak melihat, mainkan pembukuan, mainkan rekening nasabah, mengoplos beras buruk dengan beras jelek, daging sapi dengan daging celeng, masih begitu, Masih begitu, karena menyangka Allah tidak melihat, itu artinya tidak pernah puasa. Atau kalau pernah puasa, tidak mengambil pelajaran dari puasa. Jangan lupa, ini kode kehormatan umat Islam, kode kehormatan saya dan panjenengan, yaitu lapar, haus, sampai melengker lebih mulia daripada membangkang pada Allah. Dua. Mari lagi. Ya, terus kalian. Kelaparan di jalan Allah lebih baik daripada melanggar. Nanti sore buka. Sudah habis belum waktunya ini? Nanti sore kita buka. Buka itu ada pelajaran, tiga pelajarannya. Ya, satu. Sama seperti sahur, saudara kalian. Kita makan. Ini pelajaran pertama. Kita makan hanya dengan rezeki yang halal. Tidak ausum. Tidak ausum, tidak lucu. Buka dengan barang haram. Sahur dengan barang haram. Tidak lucu. Barang haram apa toh Pak? Kami tidak makan babi. Bukan babi. Babi memang haram. Babi memang haram. Tapi tidak saya bicarakan. Sudah jelas kalau itu. Semua orang juga tahu. Babi haram. Bukan hanya babi. Tapi apakah masih ada di situ uang bunga bank untuk kita beli makan? Atau barangkali bunga dari deposito? Atau barangkali bunga dari koperasi simpan pinjam? Membayar koperasi, membayar itu haram, sama dengan makan. Haramnya, bunga itu. Masih ada? Satu. Nomor dua, ibu-ibu itu nenggonku kono di kampung saya, belanja lijo itu loh Pak, pagi-pagi lewat itu. Pak, anu lombok 300 gitu. Nggih Bu, kasih lombok tambani. Kok sedikit Pak? Nggih pun 300. Mbok. Mboten Bu. Medit iki njukuk dhewe. Lah, ini barang haram njukuk dhewe ini. Lombok situk, Masya Allah. Sudah pasti, saya pastikan saja menjadi pertanyaan di hari kiamat. Satu, pelajaran nomor satu. Hanya buka dan sahur dengan barang halal. Bahkan saya ingin tambahkan di sini, kita ini kaum muslimin, saudara kalian, murid-muridnya Rasulullah. Murid-muridnya Rasulullah itu punya kehormatan sendiri, lain sama yang lain. Harta kita, salah satu kehormatan kita itu adalah, salah satu kehormatan kita ini ya, harta kita itu 100% halal. Dan kita tidak punya pilihan lain. Kita punya pilihan hanya satu, yaitu harta kita itu halal. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan, yang kita hadiahkan, seluruhnya halal. Dan kita tidak mempunyai pilihan lain. Tidak punya pilihan nomor dua. Tidak ada. Hanya satu pilihan kita. Apa? Halal. Wis. Itulah kehormatan, kode kehormatan umat Muhammad itu. Nih, ganteng-gantengnya kayak ini, ayu-ayunya kayak ngono kae. Ini murid-muridnya Rasulullah semua. Berani enggak jadi muridnya Nabi? Sudah belum kita mengucapkan begini, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah pernah belum ngomong begitu? Sudah. Nah, ayo. Tunjukkan sekarang. Selingan sebentar ya, selingan sebentar ya. Sahabat Nabi itu ada yang namanya Bilal. Sebelum Islam melarat, setelah Islam pancet melarat. Sebelum Islam buta huruf, setelah Islam pancet buta huruf. Kalau bicara soal kekayaan, Anda lebih daripada Bilal. Kalau bicara soal kepandaian, sekolah maksudnya, Anda lebih tinggi dari Bilal. Bilal itu SD aja enggak tahu. Tapi terumpahnya terdengar di surga. Dan dia sendiri menjadi kekasih Rasulullah SAW. Tidak usah muluk-muluk. Umpama-umpama, bayangkan sendiri-sendiri aja. Umpama Nabi sekarang masih hidup, jatuh cinta kepada kita, enggak? Nabi sangat kasih kepada Bilal. Nabi sangat kasih kepada Ammar bin Yasir. Nabi sangat kasih kepada Miqdad bin Al-Aswad. Nabi sangat mencintai Ali bin Abi Thalib. Kalau Nabi masih hidup, kira-kira jatuh cinta enggak Nabi sama kita? Nah, itu pelajaran pertama ya. Halal. You have no other choice. We have only one choice. That our wealth must be legal. Mesti halal. Tidak, kita tidak sama dengan yang lain. Perut kita ini enggak sama dengan perutnya orang lain. Perut orang lain itu apa-apa masuk, perut kita enggak. Yang haram enggak bisa masuk. Begitu pula badan kita ini enggak bisa dicantoli kelambi haram, enggak bisa. Memang beda. Dan mari kita bikin beda. Itulah kehormatan kita, muridnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Bakar ya muridnya, Umar ya muridnya, kita ya muridnya. Gurune padha kok muridnya siji kabeh gak karu-karuan. Yang pelajaran kedua saudara adalah tepat waktu. Adakah di sini yang puasa buka terlambat? Enggak ada. Tak kandingan ya. Untuk berbuka puasa, saudara kalian, untuk berpuasa terlambat 1 detik itu sudah terlalu lama. 2 menit sebelum apa? Buka dawet udah nempel di sini. Begitu deng lep. 1 detik pun enggak terlambat. Betul. Saudara kalian, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah ya Rabbi subhanallah. Ya, saya dan saudara kalian sudah membuktikan sendiri, tidak pakai guru, enggak pakai dosen, enggak pakai kiai. Membuktikan sendiri langsung bahwa tepat waktu itu kita bisa lakukan. Allah melatih dengan latihan yang tidak ada bandingannya. Sekolah hebat seperti Universitas Erlangga, ITS, UNESA, IAIN tidak bisa. Tidak bisa. Membuat pendidikannya langsung buktikan sendiri sedetik jadi. Langsung kita membuktikan. Allah, ternyata saya ini bisa itu. Buka 5:30 ya. Buka 5:30 kan? 5:00 sudah mandi. Ya, pakai sarung, rapi, nanti tinggal makan. Itu bisa kita. Bisa. Nanti. Ya, habis ini, habis Ramadan kita diundang rapat 7:00 teko 8:00. Tidak lulus. Tidak lulus gimana, Pak? Gini loh. Ramadan dapat apa? Dapat apa? Kita sekarang ini berjalan mengembara secara ruhaniah di dalam hutan belantara yang namanya Ramadan. Keluar dari hutan itu harus bawa oleh-oleh. Saya mau tanya oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya disiplin. Oleh-olehnya ke masjid sholat 5 kali. Oleh-olehnya tepat waktu dalam segala hal. Segala hal. Oleh-olehnya adalah halal seluruh rezeki. Oleh-olehnya adalah dan seterusnya. Normalnya itulah oleh-olehnya orang puasa. Jangan kayak orang-orang di sana. Keluar puasa gak oleh belas. Gak oleh apa-apa belas. Hati gak merasa, fisik gak merasa, orang lain juga gak merasa. Padahal seharusnya kayak apa? Seharusnya seperti kata Nabi, inna ramadhan man soma saumahu wa salla laylahu kharaja minhu yakayo min walatahdu ummuh. Sesungguhnya Ramadan itu siapa saja yang berpuasa di siang harinya, sholat di malam harinya, dia akan keluar dari Ramadan kharaja minhu, dia keluar daripadanya kayaumin walatathu ummuh, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Orang-orang kaget semua. Loh kok berubah kamu? Loh kok malah ganteng, lu kok malah ayu. Lihat, baru dilahirkan oleh ibunya itu bayi ya, semua orang seneng pada bayi itu. Baunya harum. Ya, anak kecil tidak pernah salah. Orang kaget. Sudah puasa berapa tahun? Ada enggak orang kaget? Ya. Ya. Wih, kamu jadi sangat-sangat menepati janji loh. Ada atau tidak ada orang yang kaget kepada kita, harus kita menjadi orang baru. Nabi yang bilang, kayaumin waladatuhu ummuh, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Orang baru. Nah, baiklah, saudara kalian, ini waktunya sudah mengejar terus. Yang jelas, ini, oh, ntar. Oh, ini yang terakhir ya. Pelajaran buka puasa belum selesai, masih kurang satu lagi. Saudara sekalian, tahukah kita? Kualitas puasa kita itu tidak dinilai pada waktu kita berpuasa di siang hari seperti sekarang ini. Kualitas puasa kita itu dinilai nanti setelah buka. Coba lihat ya. Sekarang nih, siang-siang nih, kita jalan di jalan raya situ, sana ya, lalu di pinggir jalan ada orang minum. Hati kita mungkin geremeng, mungkin. Orang tidak ngerti, boya opo yo. Apa beratnya lo berpuasa? Mungkin hati kita bilang gitu. Ya, nggak ada ceritanya orang puasa mati. Ya, kita mencemooh orang bareng buko. Datang kita lebih ngeragas daripada dia. Tadi siang kita bisa ngilokno. Karena apa? Karena kene dhewe gak iso mangan. Betul gitu. Nah, kita gak bisa makan. Orang-orang DPR ya, menteri, ada gubernur segala macam itu, ada enggak yang korupsi? Gubernur korupsi ada enggak? Pejabat korupsi ada? Ada. Tahu enggak? 15 tahun yang lalu mereka itu waktu masih mahasiswa demo anti korupsi, berdirinya paling depan. Gantung koruptor, gantung dulu. 20 tahun yang lalu. Lalu mereka mendapat tempat enak, lalu mereka korupsi. Mengapa? Itu karena salah oleh buko. Betul. Ya. Sekarang ini masih mahasiswa. Ya, itu ibaratnya orang puasa. Mahasiswa lah melarat kabeh, kadhe apa-apa. Jabatan juga duwe. Betul ya? Maka itu suaranya banter. Persis kayak kita melihat orang makan di pinggir jalan. Apa ya? Gitu. Jadi poso, gak bisa makan sekali. Kita ini ngilokno uang karena gak bisa makan. Ini, bareng kita bisa makan nanti sore, lebih ndablek ketimbang itu. Maka itu Nabi itu ngajari kita untuk membentuk karakter sarap apa? Buko itu kurma. Kalau enggak ada kurma air. Betul? Siang hari sabar, ngadepi makanan dan boleh makan, tetap sabar. Ini loh. Mangan ya mangan, pokoknya memang sudah halal. Memang sudah halal. Tapi kalau udah makan, masya Allah, tangan kiwo, lina lijo linggo liwo, lali anak lali bojo, lali tonggo lali morotua, puasa balas dendam, apa haram pak? Enggak, ya itu halal. Ya cuma apa ya? Ya tadi itu tidak membentuk karakter apa-apa. Tapi kalau kita lakuin Nabi, tiga kurma, ya. Salat maghrib, kalau itu terus kita lakukan, cara itu membentuk karakter. Membentuk karakter. Hebatnya adalah orang sabar ketika melarat, sabar ketika kaya. Ini yang dituntunkan oleh puasa kita. Itu yang kita lakukan apa sekarang ini? Gerundel ketika melarat, lupa daratan, lupa lautan ketika kaya. Begitu wae buka langsung semua masuk. Masjid sana mukul beduk dang lep. Dang dang lep lep gitu. Dang blek keblak sini. Kewarken. Bagi kalian pelajaran dari berbuka puasa. Ya. Masih banyak pelajaran yang lain sudah saya katakan tadi, tidak mungkin saya sampaikan semuanya. Sekarang mudah-mudahan masih ada waktu, silakan kalau ada Bapak Ibu mau sampaikan. Dipersilakan bagi para jemaah yang ingin bertanya. Tidak ada, ya sudah. Kalau tidak ada, saya sendiri atau ya. Atau ditambah Ustaz. Ditambah apa? Ditambah Ustaz pelajarannya Ustaz. Satu lagi ya. Sak gadu-gadu ya. Terus kalian nih, tahukah kita saudara kalian, Ramadan itu menggambarkan seluruh kehidupan kita. Satu bulan Ramadan itu, kalau saya ucapkan nanti, Anda lihat, itu sama dengan pengalaman hidup kita. Begini, pengalaman hidup bukan kita, tapi semua manusia. Ramadan itu, bulan Ramadan itu saya ibaratkan seperti sebuah lorong, terowongan gitu ya. Di depan terowongan itu ada seorang penyeru yang mengatakan, masuklah kamu, masuklah kamu. Maka semua orang masuk. Semua. Seperti hari ini. Orang kafir, orang Islam, masuk bulan Ramadan semua. Betul ya? Penyeru tadi mengatakan begini. Ini agak menakutkan. Jadi kalian, akhir cerita nanti, bukan sekarang. Apa itu namanya? Penyeru tadi mengatakan, masuklah, masuklah. Di dalam terowongan itu banyak sekali kebaikan. Ambillah sebanyak-banyaknya. Maka masuklah semua orang. Segera setelah masuk, orang terbagi menjadi tiga. Satu, segera masuk orang melihat terowongan itu luar biasa gelap. Gelap tidak mufakat. Ya. Kisah kaitan apa-apa nih. Ya, lalu semua orang bertanya, katanya di dalam banyak kebaikan, mana? Itu. Lalu terbelahlah manusia menjadi tiga. Kelompok satu, orang yang tidak percaya, dia mengatakan, pembohong orang yang di depan tadi itu. Nah, tidak ada apa-apanya gini kok. Nomor dua, orang yang setengah percaya, dia mengatakan, mana ada apa-apa, apakah ini bawah kaki ini, kerikil ini yang dimaksud kebaikan, wong nyatane gak ono. Ya, tak cukup ambil dua butir kantongi. Kelompok tiga yang sangat percaya, dia mengatakan, tidak ada, yang ada cuma kerikil ini, ya pasti ini, saya mau ambil banyak. Dia kantongnya empat dikepek di kape, metu. Sampai di luar sudah kalian, dibuka ternyata berlian. Maka tiga-tiganya menyesal. Yang tidak mengambil menyesal karena tidak mengambil. Yang mengambil sedikit menyesal karena mengambil sedikit. Yang mengambil banyak menyesal karena kurang banyak. Pasti menyesal. Itulah akhir hidup kita. Gelap pekat dunia ini. Gelap pekat Ramadan. Apa yang gelap pekat Pak? Mengapa diumpamakan gelap pekat? Ya, karena Rasulullah mengatakan pahalanya begini, pahalanya begitu. Tapi mana? Buktinya mana? Tidak ada. Hanya bisa percaya oleh hati. Betul? Gelap pekat Pak. Tinggal kita saja masuk golongan mana. Gelap, banyak tuh di luar panjangan. Lihat. Orang yang gerayah-gerayah, tidak ada apa-apanya, wis, tidak usah rokokan dia. Lihat luar. Ya, hasilnya apa? Ternyata semua orang menyesal. Yang satu menyesal, ini menyesal. Dan memang itulah kehidupan dunia. Sudah kalian, nanti sampai di sana, baru kita melek. Ya, berlian. Begitu pula kita. Seperti sabda Nabi, annasu niyamu wa idza matu indabahu. Manusia itu tidur. Saya ini sekarang tidur, panjenengan juga tidur. Kata Nabi. Manusia itu semua tidur. Wa idza matu indabahu. Jika mati barulah dia bangun. Jika kita ini sekarang seperti dalam mimpi gitu, ya nanti setelah kita mati barulah kita mengatakan seperti orang bangun tidur, kita mimpi ketemu bidadari gitu ya, melek biar guling aja, tidak ada apa-apa. Kita ngimpi nemu duit itu, ya begitu melek, aduh tidak ada apa-apanya. Persis seperti itu. Ya, nanti kita mati baru kita tahu, baru kita tahu. Masya Allah, ternyata kemarin itu ya kantor mengadakan acara lomba lari ibu-ibu dengan celana pendek. Saya ikut nyumbang, saya dipuji-puji karena sumbangan saya banyak. Tak pikir lah hebat, ternyata sekarang kosong, malah dosa besar. Ya Allah, kemarin saya lakukan ini itu, baru melek kalau sudah mati. Tidur semua sekarang nih. Saya berbuat ini, berbuat gitu, nama saya terkenal, dimuat di koran, di TV, betul? Lalu saya mengatakan, hebat saya. Ternyata pus, kosong melompong, tidak ada apa-apanya. Persis seperti kata Allah di dalam surat Al-Kahfi 103. Ya. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan Muhammad, maukah kamu saya beritahu orang yang paling rugi amalnya, yaitu orang yang beramal alladziina sun'a ya. Alladziina dhalla sa'yuhum, orang yang sia-sia perbuatannya selama di dunia padahal dia sudah menyangka bahwa dia telah berbuat baik sebaik-baiknya. Loh, yang paling bahagia adalah orang yang menyangka ini baik, ternyata betul-betul baik. Nah, ini pun menyesal juga. Mau tahu penyesalannya kayak apa? Ya, satu hari Rasulullah itu mengantarkan jenazah. Ya, jenazah tadi itu setelah selesai ngantar jenazah beliau pulang. Seperti biasa Nabi itu mengunjungi rumah orang yang keseripahan tadi itu, yang ada istrinya. Nah, ditanya oleh Nabi, sabar ya, kata Nabi gitu. Terus ya biasa Nabi menghibur, terus nanya, gimana suamimu, apa punya pesan, punya wasiat, punya apa, mungkin perkataan apa gitu. Si perempuan ini menjawab, ada Nabi tapi saya tidak mengerti. Loh, apa maksudmu? Dia ngomong terpotong-potong, sepotong-sepotong, putus-putus ngomongnya itu. Saya tidak ngerti. Ngomong apa suamimu? Ya menjelang matinya itu matanya melihat ke langit-langit, kan terlentang gitu ya, melihat ke atas sambil mengatakan, seandainya semua, seandainya baru, seandainya terus. Itu. Terus dia meninggal Nabi. Oh, itu. Ya. Dahulu ketika suamimu masih hidup, suamimu itu makan roti. Roti ini wong Arab itu sak piring itu gede nih. Ya. Itu di baru dia mau makan, ada orang minta, nyuwun Mas itu. Nah, kemudian suamimu, sini-sini, belum makan. Ya belum, dibelah dua, jadi separuh. Makan bareng. Terus sekarang yang sangat saya muliakan, menjelang kematiannya, perbuatannya yang hebat itu dinampakkan kemuliaannya dan kehormatannya oleh Allah. Menjeritlah dia, aduh ya Allah, gak baiknya seandainya semua. Separuh roti kayak itu, tempat saya di surga. Separuh roti seperti itu kemuliaan saya. Aduh hei, seandainya semua. Yang kedua, kata Nabi, ya, suami pernah berangkat sholat subuh di musim dingin. Suami memakai baju rangkap-rangkap. Ya, kemudian berjalan. Baru beberapa langkah di pinggir jalan ada suara, kademen. Dia toleh, ada orang tua yang terduduk di situ, bajunya hanya rangkap satu. Ya, suami itu pakai baju rangkap dua ini. Lalu rangkap satu, maka dicopot jubahnya itu, dikasihkan orang. Terus suamimu meneruskan perjalanan ke masjid. Sudah kalian, menjelang kematiannya, perbuatan yang luar biasa itu ditunjukkan oleh Allah kemuliaannya. Maka dia menjerit, aduhai alangkah baiknya seandainya yang baru. Baju bekas saja udah kayak gitu. Sudah sekalian, sangat saya muliakan. Lalu kata Nabi, pernah suami itu akan ke masjid. Di depannya itu searah dengan dia, dia itu nyalip seorang Yahudi buta. Yahudi buta. Ya, dengan tongkatnya tek tek tek tek begini. Kemudian suamiku bilang, "Loh, Pak, mari sama saya, Pak." "Walah, Nak, terima kasih." Terus sih tuntun. Datang rumah Yahudi tadi mbuh neng di itu jauh. Suamimu udah sampai di masjid. Maka lalu katanya, "Pak, saya cuma sampai di sini, Pak." "Gimana, Pak?" "Wah, tidak apa-apa, Nak. Ini aja sudah saya sangat berterima kasih dan sudah sangat menolong." "Enggak apa-apa ya, Pak ya." Enggak apa-apa." Suamimu belok. Menjelang kematiannya itu ditunjukkan kepadanya kemuliaannya, pahalanya dan kehormatannya. Maka menjeritlah dia, "Aduhai alangkah baiknya seandainya terus." Sudah kalian, cerita ini sangat memikat. Sampai kita lupa bahwa, sampai kita lupa bahwa tiga perbuatan tadi itu. Maafkan saya kalau saya salah ya. Maafkan saya kalau saya salah ya. Tiga perbuatan tadi itu seorang pun dari kita belum pernah melakukan. Pernah makan di restoran? Pernah? Ada orang ngemis? Pernah? Kita kasih apa? Kasih makanan seperti makanan kita? Ini soto, Pak, soto ya. Atau begini, ini 500 saja. Dah. Yang mana? Seperti sederhana amalan tadi itu. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Kita mungkin pernah melihat orang tidur berbaring di trotoar, bajunya tidak lengkap. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan sahabat Nabi yang mulia tadi? Dicopot. Saya kalau menceritakan ini selalu gemeter badan saya. Ya, barangkali sekali dua kali kita pernah melihat orang buta. Lalu apa yang kita lakukan? Sahabat Nabi tadi itu menyesal. Padahal dia sudah beramal dengan amalan yang tidak karu-karuan hebatnya. Dan itulah hasil amal kita seluruhnya. Hasilnya amal orang yang mengambil berlian tadi itu. Yang banyak pun menyesal karena kurang banyak. Panjenengan sekarang, kita ini ya, saudara-saudara, misalnya menghadiri majelis taklim seminggu sekali misalnya gitu ya. Percayalah saya, pasti menyesal. "Ya Allah, ruang ini saben dino." Percayalah saya. Kita akan, "Lah ya aku mbiyen lu repot apa ya ngene kok gak gelem teko." Subhanallah. Sekarang panjenengan punya kebiasaan baca Quran satu halaman satu hari sebelum berangkat kantor. Baguskah itu? Bagus. Baguskah itu? Oh, hebat. Hebat. Tapi percayalah, pasti menyesal. "Ya Allah, ruang lembar. Biyen ku ya gak sepiro kesusu lho, sakjane dua halaman ya sik iso lho. Kok mesti satu halaman?" Percayalah saya. Sahabat Nabi itu lho. Seandainya terus, seandainya semua, seandainya baru, ya apa? Dan seorang ulama ahli hadis mengatakan bahwa setiap manusia kayak saya dan saudara ini nanti menjelang mati itu ditunjuki seperti itu. Cuman sahabat Nabi tadi bicara. Ya, sahabat Nabi yang lain tidak bicara. Kebanyakan dari kita juga tidak bicara. Tapi akan ditunjuki. Terus mau apa kita? Sekarang pedita-pediti, ono adzan gak gelem moro. Ngasih orang miskin paling-paling jumlah duitnya. Yang kalau dikasihkan kepada kita sendiri, kita tidak mau. Al-Baqarah 267. Panjenengan waos itu. Dan janganlah kamu infakkan lalu kamu pilih yang jelek-jelek, yang kalau diberikan kepadamu sendiri kamu tidak mau menerimanya kecuali dengan memicingkan mata. Al-Baqarah 267. Kita suka ngasih 500, 300, baguskah itu? Bagus. Tapi sudah pasti menyesal. Jangan itu. Setiap kasih pengemis kita kasih 50.000, itu pun menyesal. Dan inilah pelajaran puasa. Kita sekarang di terowongan yang gelap itu, kita mau ambil apa sekarang kita? Ambil kerikil 2 butir, menyesal. Ambil seluruh kantong dipenuhi, menyesal. Tinggal pilih. Tinggal memilih. Ya, atau tidak ambil sama sekali. Seperti orang-orang kita lihat di luar sana. Menyesal. Menyesal. Suruh sekalian saya hormati. Ya, saya Mas Mukhlis ini panjang dengan semuanya. Saya jamin menyesal. Tetapi yang paling nikmat adalah menyesalnya orang yang sudah memenuhi kantongnya penuh tadi itu. Ya, menyesallah seperti misalnya sahabat Nabi ini. Pekerjaan-pekerjaan hebat yang sangat-sangat langka dilakukan orang, dia lakukan. Orang bertanya kepada saya, Pak, pelacur itu memberi minum anjing. Ya, betul ya, pernah dengar cerita itu? Kok masuk surga, kenapa Pak? Mau ngatasi banyu sak gitu aja. Saya juga bisa ngasih air segitu. Saya jawab, lo, bukan soal air, tapi soal care, perhatian. Sekarang tak beda iman. Saya bilang gitu kepada orang yang tanya itu. Kalau kamu melihat kucing mengkis-mengkis mau mati, apa yang Anda lakukan? Di pinggir jalan, di Surabaya sini. Tolong enggak? Ini bukan soal berapa besarnya pertolongan. Banyu sakme ini, bukan. Kalau cuma air segitu untuk minum anjing, memang semua orang bisa. Bukan, tapi terbangkit apa tidak? Seperti sahabat Nabi yang hebat tadi itu. Melihat orang lapar terbangkit, melihat orang kademen terbangkit. Dan itulah hakikat Islam itu. Wah, gitu aja loh, menyesal. Itu loh menyesal. Lawang gandeng-gandeng kayak kita ini, anu guaya ini loh, kayak swarga-swarga ngono wis. Punaane Nabi gitu rasanya kita ini. Nah, sekian sangat saya hormati. Itulah bekal Ramadan kita. Ini masih banyak sekali, tapi tidak mungkin saya. Nanti saya kesini lagi setelah Idul Fitri. Tidak apa-apa. Saya yakin, seyakin-yakinnya kita dapat mengambil pelajaran. Rumusnya cuma 3 huruf. Tolong baik-baik ini ya. Wis, panjenengan tidak bisa. Saya dan panjenengan tidak bisa lari. Nanti ngomong nanti hari kiamat ya. Ngomong Gusti Allah. Oh, kita ngomong Allah. Allah bertanya, kenapa kamu malas sholat subuh? Kita ngomong, ya Allah, kita hidup di kota metropolitan, ya Allah. Kalau produktivitas turun, mati. Nanti kalau saya ngantuk, Allah, sudah macam-macam kan. Kamu sudah membuktikan sendiri toh bahwa kamu bisa. Mana ya Allah, aku belum buktikan. Sudah, Ramadan. Sudah, kita tidak bisa lari. Bukti sudah ada di depan mata kita dan sudah kita kerjakan sendiri. Apa-apa sih kamu? Maka itu sekalian ya, masya Allah. Nih rumusnya cuma 3 huruf kalau panjenengan apal 3 huruf ini lulus. Lulus nilai A, kumlot. 3 huruf rumusnya yaitu MAU, mau. Yang mau melakukan dapat. Nek gak, rumusnya sama. Murid gak gelem sinau, gak ndak mau, goblok. Wis kaya Nabi Adam sampai Adam Malik rumusnya gitu. Itu ada pelajaran Ramadan. Kata Said Ridho, Rasid Ridho, Ramadan itu isinya dua, yaitu tarbiyatul irodah dan tazkiyatun nafas. Tarbiyatul irodah mendidik kehendak. Mendidik kehendak. Ini yang saya ceramahkan tadi itu mendidik kehendak. Belum yang kedua, yaitu tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Puasa itu dua. Tarbiyatul irodah, yang tadi saya sampaikan itu bagian satu. Tarbiyatul irodah, mendidik kebiasaan, mendidik kehendak. Dan tolong dicatat, tidak ada kebiasaan yang tidak dapat dirubah. Dah gitu, datang Allah dan Rasulnya membawa Ramadan kepada kita. Tak keikan hadiah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya ulangi lagi ya. UNER, ITS tidak bisa bikin pendidikan kayak gini. Harvard tidak bisa. Tidak bisa. Pendidikan sekali cepatnya cuma seperti ini. Dan langsung jadi. Ya, detik ini kita lakukan, detik ini kita mendapat bukti, detik ini kita mendapat pelajaran. Pelajarannya pun bukan pelajaran main-main. Bukti kemampuan. Masya Allah, tidak ada. Tidak ada. UNER tidak bisa. Harvard tidak bisa. Hanya selama itu, selesai. Dan orang tidak bisa berkelit. Saya belum pernah tahu, tidak bisa. Itu. Maka itu rumusnya 3 huruf tadi, M, A, U. Sehingga gelem ya wis. Gak gelem ya wis. Cukup kiri-kiri situ. Atau tidak ngambil. Itu. Keluar dari Ramadan, kualitas kita pancet. Tuh. Pun. Pak Abu masang layar buyar gitu ya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat Saudara sekalian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.